Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mengumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang melanjutkan majlis yang ke 32. Ya, hadha huwa al-majlis ats-tsani wa ats-tsalatsun. Masih kita melanjutkan at-tadhhib fi adillati matil ghayati wa at-taqrib. Yang sebelumnya telah kita bahas, ya, wa sunanuha qabla ad-dukhuli fi shalah, sunnah-sunnah sebelum masuk salat, al-adhan wal iqamah. Yani azan dan iqamah. Ya, dan telah kita pelajari tentang, ya, kedua bahasan tersebut beserta dalil-dalilnya. Kemudian Al-Qadhi Abu Suja', ya, beliau menyebutkan wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'an, bahwa sunnah setelah masuk ke dalamnya, yakni setelah masuk ke dalam salat, yakni sunnah yang ada di dalam salat. Sunnah yang ada di dalam sholat itu ada dua hal. At-tashahudul awwalu, yang pertama adalah tashahud awal. Wal-qunutu, yang kedua adalah qunut. Qunutnya ini kapan? Wal-qunutu fis-subhi, qunut pada sholat subuh. Wa fil-witri fin-nisfi-thani min syahri Ramadan, dan qunut pada sholat witir. Qunut pada sholat witir di pertengahan Ramadan yang kedua, 15, ya, akhir Ramadan, maka itu disunnahkan untuk qunut. Ya, maka ini sunnah menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Dan sunnah ini yang sunnah muakkadah, jika ditinggalkan maka tidak berdosa, tapi disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nanti ada bahasannya tidak jauh dari sini. Ya, beliau bagi tentang fardu, sunnah, dan hay'ah. Dan sunnah ini kalau ditinggalkan tetap sah sholatnya, namun dia disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Ya. Bahasan yang pertama beliau sebutkan wa tashahudul awal, tashahud yang pertama. Ya, apa dalilnya? Lilittiba'i al-ma'lum min al-ahadits sahihah, minha haditsul Bukhari. Ya, di antara dalilnya adalah hadits sahih Bukhari, anna Rasulullah SAW qama min ithnatain min az-zuhri, bahwasanya Nabi SAW pernah, ya, suatu ketika lupa tasyahud awal, rakaat kedua langsung berdiri dalam salat zuhur. Rakaat kedua yang sepatutnya ada tasyahud awal, tapi langsung Nabi SAW berdiri. Ya, walam yajlis, dan Nabi SAW tidak duduk. Ya, tidak duduk. Falamma qada salatuhu, maka ketika, ya, salatnya sudah hampir selesai, sajada sajdatain, kemudian Nabi SAW salat sujud dua kali sujud. Ya, ini sujud sahwi. Nabi SAW sujud dua kali sujud. Thumma sallama ba'da dhalika, kemudian Nabi SAW salam setelah itu. Ada riwayatnya di situ? Ada? Ada tidak? Riwayat Bukhari? Kalau di catatan saya, riwayat Bukhari nomor 1167. Kalau sebagian nuskhah Fathul Bari itu 1100 sekian. Ada? Nomor 1000 berapa? Iya, ada. Ada. Ya. Maka dari hadis ini, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i maupun para ulama Syafi'iyah dan yang sependapat dengan beliau berpendapat bahwa tasyahud awal itu sunnah muakkadah. Loh, kok sunnah muakkadah? yang jelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, fasujudu li tarkihi sahwan dalilun dalilu sunniyatihi. Nabi SAW ketika ketinggalan tasyahud awal, beliau tidak kembali lagi. Beliau tidak kembali lagi. Sebagian riwayat disebutkan sabbahu bihi. Para sahabat itu bertasbih. Ya. Ada yang lupa, ada yang ketinggalan. Tapi Nabi SAW tidak kembali lagi. Tarkuhu dalalatun ala annahu jawazu tarkihi wa dalalatun ala annahu sunnah. Nabi SAW tidak balik lagi untuk tasyahud awal menandakan bahwa tasyahud awal itu sunnah muakkadah, tidak wajib untuk dilakukan, apalagi rukun. Paham ini? Kalaulah dia rukun atau wajib, harusnya tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau rukun itu ditinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja, mau lupa atau tidak lupa, batal. Itu rukun. Kalau mazhab yang membedakan antara rukun dengan wajib, maka di situ ada penjabaran lagi. Yani kalau wajib itu ditinggalkan ketika lupa, maka ditambal dengan sujud sahwi. Ditinggalkan dengan sengaja, maka baru itu batal. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak membedakan, maka adanya furudus shalah. Adanya furudus shalah. Mazhab Syafi'i itu baru membedakan antara rukun dengan wajib atau fardu dengan wajib nanti di sebagian pembahasan haji. Sebagian bahasan haji. Paham ya? Nabi SAW tidak turun. Tidak turun lagi. Menandakan apa? Tidak turun itu tetap sah sholatnya. Tidak turun itu tetap sah. Kalaulah tetap sah sholatnya, menunjukkan itu hukumnya tidak wajib, tidak pula rukun. Bukan pula rukun. Ya, ini sunnah mu'akkadah. Ya. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau jelaskan hadis ini, anna tasyahud al-awwal ghairu wajib. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tasyahud awal itu tidak wajib. Wa anna man saha min at-tasyahud al-awwal hatta qama ila raka'ah, bahwasanya orang yang lupa ya dari tasyahud awal, bahkan dia sampai berdiri ke rakaat yang berikutnya, thumma dzakara la yarji', kemudian ketika berdiri dia ingat, la yarji', maka jangan dia balik, jangan dia kembali lagi untuk tasyahud awal. Ya. Faqad sabbahu bihi sallallahu alaihi wasallam falam yarji'. Di sebagian riwayat disebutkan para sahabat bertasbih ketika Nabi SAW berdiri. Para sahabat bertasbih, ternyata Nabi SAW tidak kembali lagi. Ya. Falau ta'ammada al-musalli ar-ruju'a ba'da talabbusihi birukni batalat salatuhu 'inda Syafi'i. Kemudian beliau bahas bagaimana kalau dia lupa tasyahud awal, kemudian dia berdiri, sudah sempurna berdiri, setelah sempurna berdiri dia balik lagi duduk tasyahud awal, ingat. Paham ini? Dia lupa tasyahud awal, sujud, langsung berdiri, sempurna berdiri, ingat ketika berdiri malah balik lagi. Bagaimana sholat orang yang seperti ini? Menurut mazhab Syafi'i ini batal. Ini batal. Kenapa batal? Dia menambah rukun. Dia menambah rukun, menambah rukun berdiri, menambah rukun berdiri, menambah rukun atau sengaja mengurangi rukun, itu batal. Membatalkan sholat. Sedangkan meninggalkan tasyahud awal itu tidak batal. Maka jangan dia korbankan. Dengan dia menambah berdiri, dia balik tasyahud awal baru berdiri lagi. Berarti kan ada berdiri tambahan. Paham ini? Ada berdiri tambahan. Yang itu terhitung sebagai rukun tambahan, maka itu batal sholatnya menurut madhab Imam Asy-Syafi'i khilafan al-jumhur. Tapi itu memang Al-Imam Syafi'i menyelisih jumhur ulama dalam hal ini. Yang jumhur ulama tidak mengatakan batal. Tapi kalau madhab Syafi'i batal, kenapa? Karena ada rukun tambahan. Ya. Dan ini juga dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, walau kana wajiban lama tarakahu Rasulullah SAW. Seandainya tasyahud awal itu wajib, maka tidak patut untuk ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan bahwasanya itu adalah sunnah. Ya. Dan Imam An-Nawawi pun jelaskan tentang tasyahud awal ini. Ya. Wat tasyahudu wal julusu lahu fi athna'ihi sunnatan. Tasyahud dan duduk tasyahud ada dua macam. ada yang di akhir sholat, ada yang di tengah sholat. Sedangkan yang di tengah sholat itu adalah sunnah mu'akkadah, yakni tasyahud awal. Tasyahud awal maupun duduknya itu adalah sunnah mu'akkadah. Ya. Thumma la yata'ayyan. Kemudian Al-Imam Nawawi jelaskan, kalau tasyahud awal, ya, sebagai tambahan, duduknya apa? Bagaimana duduknya? Beliau jelaskan, la yata'ayyanu lil qu'udi hay'atun lil ijza. Mau duduk seperti apa saja sah. Mau dia duduk iftirash, mau dia duduk tawarruk, sah. Untuk keabsahan boleh duduk apa saja, tetap sah. Mau dia duduk tawarruk, mau dia duduk iftirash. Tapi sunnahnya bagaimana? Ya, lakin as-sunnah fi qu'udi akhir shalah at-tawarruk. Sunnahnya duduk rakaat terakhir itu adalah duduk tawarruk. Ya. Wa fi athna'iha al-iftirash. Sedangkan duduk di tengah salat, yakni rak tasyahud awal, duduk yang disunahkan adalah duduk iftirash. Ya. Kemudian beliau jelaskan bentuk iftirash yang insyaallah sudah ma'ruf. Ya. Dia duduk di atas kaki kirinya. Ya, yang ini berdasarkan hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Walaupun sebagian ulama ada yang membahas di situ ada, ya, keterangan infitah, tapi wallahu alam kalau di Sahih Muslim itu rata-rata riwayatnya sudah dibawakan syawahid dan mutaba'atnya. Ya, mengatakan lemah di Sahih Muslim itu sulit sekali. Ya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah wa yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna. Nabi SAW setiap dua rakaat beliau membaca at-tahiyyah, yakni membaca tasyahud. Yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna. Nabi SAW iftirash di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Ya, maka ini dalil Al-Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad dalam bab tasyahud awal, satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Dan juga madhab Abu Hanifah. Kalau madhab Abu Hanifah duduknya iftirash semua. Ya, duduknya iftirash semua, enggak ada duduk tawarruk. Ya. Al-Imam Syafi'i, ya, tasyahud awal itu duduk iftirash. Tasyahud akhir maka itu duduk tawarruk. Bisa dipahami ya? Insyaallah bisa dipahami. Kemudian, ya, sebagaimana dibawakan juga dalam lafaz riwayat Abu Dawud, fa idza jalasta fi wasati sholati fatma'inna waftarish. Jika engkau duduk di pertengahan salat, yakni tasyahud yang pertengahan salat, fatma'in, maka tuma'ninahlah, waftarish, dan duduknya iftirash. Waftarish fakhidhaka al-yusra thumma tashahhad. Ya, iftirash di atas paha kirinya dan, ya, bacalah doa tasyahud. Bisa dipaham ya? Insyaallah. Ini bahasan tasyahud awal. Lalu yang berikutnya, sunnah yang kedua adalah al-qunut. Al-qunut. Al-qunut dalam madhab Syafi'i ada dua waktu yang dia disunnahkan. Qunut subuh dan qunut pertengahan akhir Ramadan. Ya, pertengahan akhir Ramadan. Adapun qunut subuh, ya, ini sering kali dijadikan, ya, polemik di antara kaum muslimin. Ya, bahkan sebagian kaum muslimin saling menuduh, ya, ciri-ciri Ahlussunnah atau tidak itu dari qunut subuhnya. Ya, dilihat qunut subuh enggak? Waduh, kalau qunut subuh ini ada yang sebagian, wah ini udah pasti bukan madhab Syafi'i, ini madhab Wahabi. Ya, enggak qunut subuh. Sebaliknya, ya, yang tidak qunut subuh ketika melihat saudara yang kaum muslimin dia qunut subuh, wah ini bukan Ahlussunnah ini. Bukti yang masih qunutan. Ya. Maka saya ingin agak panjang sedikit di sini. Ya, izinkan saya tidak sebagaimana biasanya. Biasanya karena kita masih bahas matan Nabi Syuja ini. Ini matan dasar sebenarnya. Yang namanya matan dasar itu ringkas saja. Ya, hakikat fikih, hakikat masalah itu seperti apa. Sedikit tafri'nya saja, satu dalil cukup. Tapi di sini saya mau agak panjang. Ya, mohon dimaklumi. Al-qunut, al-qunut, al-qunut itu lafaz mushtarak. Dia memiliki banyak makna. Di antara makna al-qunut ad-du'a. Ya, di antara makna al-qunut itu ad-du'a. Di antara makna al-qunut itu at-ta'ah. Ya, di antara maknanya juga adalah at-ta'ah, ketaatan. Di antara maknanya juga adalah al-khusyu'. Ya, maknanya adalah al-khusyu'. Ya, di antara maknanya juga adalah ya, as-sukun, diam. Ya, ini di antara makna al-qunut. Tapi qunut istilahi di sini apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah du'aun makhsus. Doa khusus pada waktu tertentu. Ya, lebih tepatnya pada sholat subuh dan nanti ada bacaan doanya. Mana dalilnya? Madzhab Syafi'i bahwasanya qunut subuh itu disunnahkan. Di antaranya adalah ya, rawal hakim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi salati subhi fi rak'ati tsaniyah rafa'a yadayhi yad'u biha bihadha du'a. Allahumma hdini fi man hadait. Ya, dari riwayat Abu Hurairah, dalam riwayat Imam Al-Hakim, Nabi SAW jika dalam salat subuh rakaat kedua, ya beliau berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Mubarik di fima atait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'alait tabaraka rabbana wa ta'ala. Doa yang ma'ruf sudah menyebar di kaum muslimin, insyaallah sudah mengetahui bahkan di negeri-negeri yang bermadhab Syafi'i. Qunut subuh Taqiyuddin Al-Hisni jelaskan bahwa qunut subuh itu disunnahkan. Di antara dalilnya juga adalah hadis Anas. Hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya, Imam Ahmad bin Hanbal dalam sunannya, dalam musnadnya, Imam Ad-Darqutni dalam sunannya. Dari hadis Anas bin Malik, ya, mazala Rasulullah SAW yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya. Bahwasanya Nabi SAW ya, mazala senantiasa yaqnutu, senantiasa qunut fi salati subhi, di salat subuh, hatta faraqat dunya, ya, hingga beliau meninggal, ya, hingga beliau meninggal. Ya, dan Al-Imam Abdul Razzaq juga meriwayatkan dari jalan ini, dari Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari jalan Imam Abdul Razzaq, ya, karena Imam Ahmad itu murid langsung Imam Abdul Razzaq. Hadis ini dikomentari oleh Imam Ibnu Salah, ya, Imam Ibnu Salah Asy-Syahrazuri yang punya kitab Muqaddimah Ibnu Salah, kitab terkenal dalam mustalah hadis. Ya, beliau katakan qad hakama bi sihhatihi ghairu wahidin min al-huffaz. Hadis ini dihukumi sahih oleh banyak ulama huffaz, banyak ulama yang merupakan hafiz hadis. Minhum Al-Hakim, di antara yang mensahihkan adalah Imam Al-Hakim, wal Baihaqi, di antara juga mensahihkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra beliau, wa Abu Yahya Al-Balkhi, juga disahihkan oleh Imam Abu Yahya Al-Balkhi. Syarat pahami, disahihkan oleh para ulama hadis ini. Sebagian ulama memang ada yang mendhaifkan hadis ini, sanad ini. Kenapa? Karena hadis ini baik dalam jalur Imam Ahmad, Abdul Razzaq, ya, itu madar hadisnya pada Abu Ja'far Isa ibnu Mahan. Di situ ada Abu Ja'far Ar-Razi Isa ibnu Mahan. Ya, dan ini di ta'liqnya Syekh Syu'aib Al-Arnaut terhadap musnad Imam Ahmad, beliau katakan, ya, Isa ibn Mahan ini sayyul hifzi, ya, dia itu hafalannya buruk, ya, kalau rawi hafalannya buruk, riwayatnya dhaif, ya, riwayatnya dhaif. Waqad khalafa riwayatu thiqat li hadzal hadith an Anas, dan kata Syekh Syu'aib Arnaut bahwa Isa ini dia menyelisihi para periwayatan, menyelisihi periwayatan para perawi thiqat tentang hadith Anas ini, ya. Namun perlu diketahui bahwa hadis tentang qunut subuh itu bukan hanya ini saja. Bukan hanya ini saja. Ya, Al-Imam Al-Baihaqi, ya, beliau juga menjelaskan rawahul Bukhari fi sahihihi min hadithi Muhammad. Qala su'ila Anasun, Anas bin Malik ditanya, aqanata Rasulullah SAW fi subhi? Apakah Nabi SAW qunut pada salat subuh? Dijawab oleh Anas, qala na'am, iya. Nabi SAW kunut pada solat subuh. Ya. Faqila lahu, aqanata qabla ruku'? Qala ba'da ruku'i yasira. Lalu ditanya lagi Anas bin Malik, apakah Nabi SAW kunutnya sebelum ruku'? Maka dijawab bahwa Nabi SAW kunutnya setelah ruku' sejenak. Kunut setelah ruku' sejenak. Ya, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, nomor 1001. Ya, nomor 1001. Dan ini diantara dalil, ya, Imam Syafi'i dan lainnya bahwasanya disyariatkan untuk kunut subuh. Imam Malik juga berpendapat, ya, disunahkan untuk kunut subuh. Barangkali ada yang bilang, ah itu mah kunut nazilah. Ya, dari mana keterangan nazilahnya? Keterangan nazilahnya dari mana? Pertama, kedua, kunut nazilah. Jumhur para ulama mengatakan bahwa kunut nazilah yang dilakukan oleh Nabi SAW itu semua solat, semua solat, bukan hanya subuh saja. Sedangkan yang dibahas di hadis ini hanya solat subuh saja. Kalau itu kunut nazilah, kenapa tidak disebut solat yang lainnya? Syarh paham ini? Ya. Ya. Dan juga Al-Imam Al-Baihaqi, ya, beliau dalam As-Sunan Al-Kubra, Sunan Al-Kubra, merupakan kitab hadis pokok, kitab hadis pokok dalam ilmu hadis sekaligus dalam fikih madhab Syafi'i. Ya, lebih dari 30,000 hadis. Itu lebih besar daripada musnad Imam Ahmad. Ya, lebih besar daripada musnad Imam Ahmad. Beliau dalam Sunan Al-Kubra membuat judul bab, babud dalili ala annahu sallallahu alaihi wasallam lam yatruk aslal qunut fi salati subhi. Bab dalil bahwasanya Nabi SAW tidak meninggalkan pokok kunut, kunutnya tidak ditinggalkan, ya, dalam solat subuh. Innama tarakat du'a'a liqawmin au ala qawmin akharin. Loh, bagaimana? Kan ada hadis, ya, bahwasanya Nabi SAW tadinya doa kunut, kunut nazilah maupun doa mendoakan kebaikan untuk suatu kaum dan keburukan untuk kaum yang lain. Kemudian Allah, ya, larang nabinya. Ya, Allah larang nabinya. Ya, Allah lah yang berhak untuk mu'azzab. Maka setelah itu lafaz hadisnya fataraka tsumma taraka, kemudian meninggalkan. Ya, meninggalkan ini meninggalkan apa? Dalam madhab Syafi'i yang ditinggalkan doa keburukan. Doa keburukan. Kenapa? Karena itu yang dilarang dalam ayat Ali Imran. Itu yang dilarang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innama taraka du'a liqaumin aw ala qaumin akharin bi asma'ihim wa qabailihim. Sesungguhnya yang ditinggalkan oleh Nabi adalah doa mendoakan kebaikan untuk kaum dan keburukan untuk kaum yang lain dengan nama-nama mereka dan kabilah-kabilah mereka. Itu yang dilarang dan itu yang ditinggalkan. Ya, kemudian Al-Imam, ya, Al-Baihaqi ini bawakan dari riwayat 3104 sampai 3120. Berapa hadis? 16. Kurang lebih bawakan 17 hadis hanya dalam bab ini saja. Di antara yang beliau bawakan hadis Anas bin Malik, di antara yang beliau bawakan hadis Al-Bara ibnu Azib. Ya, di antara yang beliau bawakan adalah hadis Al-Bara ibnu Azibin. Ya. Anna Nabiyya SAW kana yaqnutu fi salati subhi wal maghribi. Bahwasanya Nabi SAW beliau kunut di salat subuh dan salat maghrib. Ini diantara yang beliau bawakan, dibawakan oleh Imam Baihaqi, ya, dalam Sunan Kubra beliau. Dan riwayat-riwayat lainnya banyak. Di antara hadis Abu Hurairah ini juga ada, ya, Al-Hakim itu guru langsung Imam Baihaqi, beliau juga bawakan hadis Abu Hurairah yang ada di tadhib ini. Dan riwayat-riwayat lainnya dari beberapa sahabat, dari sahabat Umar bin Khattab, dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Ya, riwayatnya banyak. Kalau lah khawatir ini jadi terlalu keluar, ya, ini kan ini bahas kitab ringkas, ya. Kitab ringkas kok sudah main Sunan Kubra saja. Itu barangkali nanti kalau kita sampai tingkat yang lebih tinggi lagi, ya, kita bahas satu persatu riwayatnya kalau bisa. Ya. Tapi intinya Imam Baihaqi beliau bawakan banyak riwayat di Sunan Al-Kubra tersebut, diantara hadis Al-Bara ibnu Azib yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi Imam At-Tirmidzi katakan hadza haditsun hasanun sahih. Ya, ini hadis hasan sahih. Ya, hadis Al-Bara' ibn Azib. Loh kan hadis Al-Bara' ibn Azib ini kunutnya itu di salat subuh dan salat maghrib. Kunut pada sholat subuh dan sholat maghrib, ada sebagian ulama syafi'iyah yang berpendapat seperti itu. Sebagian kecil ulama syafi'iyah ada yang mengatakan kunut itu di sholat subuh dan sholat maghrib. Tapi kebanyakan ulama syafi'iyah di kunut itu di sholat subuh. Kenapa? Karena kebanyakan riwayatnya adalah tentang sholat subuh. Ya. Kemudian saya ingin jelaskan ya, bahwa dalam masalah ini para ulama khilaf ikhtilaf ijtihadiyah. Ini termasuk khilaf para ulama ijtihadiyah mu'tabar. Mu'tabar. Bukan khilaf yang tidak mu'tabar. Mu'tabar. Masing-masing para ulama memiliki dalilnya. Imam Baihaqi bawakan 17 riwayat, kurang banyak apa. Kalaulah 1-2 dhaif, itu sudah menjadi paling tidak seminimalnya hasan riwayatihi dengan sanad sebanyak itu. Dengan sanad sebanyak itu. Dan para ulama masalah ini memang khilaf sebagaimana sudah diisyaratkan oleh Imam At-Tirmidzi. Perlihatkan, perhatikan. Yani apa? Sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwa masalah ini sudah baku satu saja. Ya, yang fanatik madhab Syafi'i, oh enggak, sunnah. Sunnah saja. Pendapat yang lainnya salah atau sesat bahkan. Sebaliknya ada yang mengatakan qulu subuh itu bid'ah. Semua pendapat yang lain itu salah semua. Ya, sesat semua. Ya, yang lebih tepat bahwa ini masalah fikhiyah ijtihadiyah seperti masalah fikih yang lainnya. Ya, seperti masalah fikih yang lainnya. Dan ini masalah khilaf yang mu'tabar. Masing-masing ada dalilnya. Sebagaimana dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi bawakan hadis Al-Bara bin Azib, bawakan juga hadis Abu Malik Al-Asja'i tentang bid'ahnya kunut subuh. Semuanya beliau bawakan itu di Sunan Tirmidzi. Beliau bawakan hadis kunut subuh, kemudian bab fitarkil kunut, kemudian bawakan hadis Abu Malik Al-Asja'i. Maka hendaknya kita lihat apa yang dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya tersebut. Wakhtalafa ahlul ilmi fil kunuti fi solatil fajr. Para ulama berbeda pendapat tentang kunut dalam solat fajar, dalam solat subuh. Setelah beliau bawakan hadis Al-Bara bin Azib, beliau tidak bawakan hadis Anas tadi. Hadis anak mazal yaqnutu fi salatul fajri tidak beliau bawakan. Beliau bawakannya hadis Al-Bara ibnu Azib. Ya. Pendapat sebagian ulama, pendapat yang pertama, fara'a ba'du ahli al-ilmi min ashabin nabi. Perhatikan. Ra'a ba'du ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim al-qunutu fi salatil fajri. Sebagian ulama dari kalangan sahabat, sudah ada dari kalangan sahabat. Sahabatnya siapa? Disebutkan oleh Baihaqi di Sunan Kubro. Di antara Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Sahabatnya. Sebagian sahabat berpendapat seperti ini. Ya, kunut disunahkan kunut dalam solat subuh. Ya, wa huwa qawlu Malikin wa Syafi'i. Dan ini pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, masyhur. Pendapat Imam Syafi'i dan juga masyhur juga ini pendapat Imam Malik. Tapi Malik dan Syafi'i berbeda. Kalau Imam Syafi'i sunnahnya kunut itu setelah ruku. Kalau Imam Malik kunut itu mustahab sebelum ruku. Itu bedanya Imam Malik dengan Syafi'i. Dan juga perbedaan antara keduanya perbedaan dalam hal doa. Ya, bacaan doanya beda antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Maka ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang ada pendahulunya dari sahabat. Masa sahabat melakukan bid'ah? Sahabat melakukan bid'ah tidak? Hah? Ini tuduhan berat ini. Mengatakan sahabat melakukan bid'ah. Ya. Pendapat yang kedua tentang kunut subuh, qala Ahmadu wa Ishaq. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahowai. Ya, Ishaq bin Rahowai aslinya dia punya mazhab sendiri. Tapi kemudian mazhabnya punah. La yaqnutu fil fajri illa inda nazilatin tanzilu bil muslimin. Tidak disunahkan kunut subuh kecuali jika datang bencana atau bahaya pada kaum muslimin. Masalah besar pada kaum muslimin. Apakah jihad, apakah bencana alam atau masalah-masalah besar yang lainnya. Baru itu disunahkan untuk kunut. Ini baru yang disebut kunut nazilah. falil imami an yad'uwa ya li juyushil muslimin. Ya, konteksnya itu tentang perang. Maka bagi imam hendaknya dia mendoakan ya tentara kaum muslimin. Kenapa? Karena kunut nazilah sebagiannya itu ya konteksnya dalam bab jihad. Ya, dalam bab jihad. Paham ya? Ini pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Kunut subuh tidak disunahkan kunut nazilah. Tapi Imam Ahmad, kalau sholat, fikihnya Imam Ahmad, kalau sholat di belakang imam yang kunut, maka ikut kunut. Ya, maka ikut kunut. Ya, di antara dalilnya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farka'u. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, ikut imam, makmum itu ikut imam. Di antara juga dalilnya asar Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengingkari perbuatan Uthman bin Affan yang beliau sholat sempurna 4 rakaat ketika haji. Padahal Nabi SAW tidak pernah sholat 4 rakaat ya, di Arafah. Nabi SAW tidak, Abu Bakar tidak pernah sholat 4 rakaat, Umar tidak pernah sholat 4 rakaat, hanya Uthman, baru Uthman sholat 4 rakaat. Lalu dilaporkan, ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sallaitu khalfan Nabi SAW rakaatain. Saya sholat ketika haji di belakang Nabi SAW 2 rakaat. Wa Abu Bakar rakaatain, di belakang Abu Bakar 2 rakaat. Wa Umar rakaatain, di belakang Umar 2 rakaat. Ya, falaitani rakaatani mutaqabbalatani min tilkal arba' au kama qala. Ya, saya lebih suka 2 rakaat yang diterima daripada sholat 4 rakaat seperti ini. Tapi pas sholat di belakang Uthman, Abdullah bin Mas'ud sholatnya 4 rakaat. Maka yang tanya itu heran lagi. Ya, wahai bin Mas'ud, tadi katanya sholat 4 rakaat enggak bagus. Kok ini sholatnya di belakang Uthman 4 rakaat? Dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syar. Perbedaan itu buruk. Ya, perbedaan itu buruk. Ya. Maka itu ya dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad, kalau di belakang imam yang kunut ikut kunut. Paham ini? Ya. Ya, agak luas nih ya, gak apa-apa ya. Al-Imam At-Tirmidzi ini sebagaimana sudah saya isyaratkan bahwa beliau bawakan hadis kunut, juga bawakan hadis larangan kunut ya. Dan Imam At-Tirmidzi membuat bab, judul bab Maja'a fi tarkil kunut, bab tentang meninggalkan kunut. Kemudian beliau bawakan hadis Abu Malik Al-Asya'i yang sudah ma'ruf. Kita ya, bertanya kepada ayahnya, ya abati innaka salaita khulfan Nabi SAW, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali khumsa sinin, afakanu yaknutuna fil fajri. Apakah mereka kunut pada sholat subuh? Jawabannya apa? Antum pasti sudah apa? Hah? Aibunayya muhdath. Enggak, lapasnya bukan bid'ah, muhdath. Wahai anakku, itu adalah muhdath. Muhdath itu ya, kurang lebih sama dengan bid'ah. Paham ini? Yakni intinya Abu Malik Al-Asja'i mengingkari kunut pada sholat subuh. Maka dari hadis ini kemudian Imam At-Tirmidzi beliau bawakan wa qala Sufyan Ats-Tsauri in qanata fil fajri fa hasan. Kalau kunut pada sholat subuh maka itu bagus. Loh, hadisnya larangan kunut kok Sufyan Ats-Tsauri malah bilang kalau kunut bagus? Karena hadisnya bukan hanya ini saja. Hadis seputar kunut subuh bukan hanya ini saja, banyak riwayatnya. Imam Baihaqi saja bawakan berapa belas tadi? 17. Ya, hadis Bara bin Azib, hadis Abu Hurairah, hadis Anas bin Malik. Ya. Banyak hadisnya. Ada hadis meninggalkan kunut, ada hadis kunut, banyak hadisnya. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, "In qanata fil fajri fa hasan." Kalau kunut dalam salat subuh bagus. "Wa in lam yaqnut fa hasan." Kalau enggak kunut juga enggak apa-apa, bagus. Kenapa? Masing-masing ada hadisnya. Ulama hadis ya, alim, tahu semua riwayat. Dan berpendapat sesuai riwayat-riwayat yang ada. Wahtaro Allah yaknut. Tapi beliau lebih pilih untuk tidak kunut. Tapi kalau mau kunut ya bagus. Riwayatnya ada. Bisa paham ini? Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Yani alal ikhtiar. Beliau pilih. Ya, boleh pilih. Mau kunut atau tidak kunut. Pendapat yang keempat. Pendapat Imam Abdullah Ibn Mubarak. Walam yara Ibn Mubarak al-kunuta fil fajri. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak tidak berpendapat disunahkan kunut pada sholat subuh. Ya, barangkali ini yang lebih ya, condong sebagian kaum muslimin ahlus sunnah di negeri ini. Dan ini juga pendapat resmi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu berpegang dengan hadis Abu Malik Al-Asja'i dan mengatakan bahwa kunut subuh itu bid'ah. Paham ini? Ya. Para ulama berbeda pendapat semua seperti ini. Ya. Riwayatnya macam-macam tentang kunut subuh itu. Ya. Maka masing-masing itu ada dalilnya. Ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ya. Mu'tabar. Masing-masing ada dalilnya. Ya, kalau lah nih kajian maghrib juga pendek waktunya, mau saya bawain ya, hadis-hadis riwayat Baihaqi. Ya, tapi barangkali nanti kalau sudah ya, sampai tingkat kitab yang lebih tinggi lagi. Ya. Maka ya, ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabar yang para ulama ahlu sunnah, semuanya ulama ahlu sunnah. Ya, semuanya ulama ahlu sunnah berbeda pendapat tentang hal ini. Ya, silakan antum pilih yang mana. Ya, mau pilih tidak kunut, dia tafadhal, ada riwayatnya memang. Tapi riwayat Abu Malik Al-Asja'i, ya, ini sebenarnya agak aneh. Ya. Itu perkataan siapa? Perkataan siapa? Sahabat. Perkataan sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asja'i. Al-Imam At-Tirmidzi ketika bawakan riwayat kunut, beliau bawakan bahwa pendapat kunut pendapat siapa? Ba'du ahli ilmi min ashabin nabi. Sebagian ulama dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan Imam Baihaqi katakan al-khulafaur arba'ah. Thabit dari khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka itu kunut subuh. Loh kok Abu Malik Al-Asja'i mengingkari, mengatakan mereka tidak kunut. Paham ini? Kontradiksi tidak? Kontradiksi. Al-Imam Baihaqi bawakan riwayat khulafaur arba'ah kunut subuh. Riwayat Abu Malik Al-Asja'i sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak kunut. Kontradiksi tidak? Kontradiksi. Dalam usul fiqh ada namanya al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi. Orang yang menetapkan sesuatu lebih didahulukan daripada orang yang mengingkari sesuatu, orang yang menafikan sesuatu. Dimana? Li'anna ma'al muthbit ziyadatu 'ilmin. Karena orang yang menetapkan dia memiliki kelebihan ilmu. Paham ini? Orang yang menetapkan sesuatu lebih didahulukan daripada yang menafikan. Kenapa? Karena yang menetapkan dia memiliki tambahan ilmu. Mustahil sahabat bohong atau bahkan dusta atau bahkan mengajarkan bid'ah. Ya. Riwayatnya dari Khulafaul Arba'ah lagi. Paham ini? Tapi kok sahabat Abu Malik Al-Asja'i mengingkari? Kita buat permisalan riwayat yang lain. Dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha sah. Aisyah berkata seperti ini dalam Sahih Bukhari, "Man haddatsakum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad kadzab." Barang siapa yang menyampaikan kepada kalian bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pipis berdiri, maka dia dusta. Itu kata Aisyah, sahih dari Aisyah. Paham ini? Di Sahih Bukhari juga hadis sahih riwayat Hudzaifah, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaumin fa bala qa'iman." Nabi SAW datang ke tempat pembuangan sampah suatu kaum, pipis berdiri. Yang benar mana? Hah? Yang benar mana? Hudzaifah. Dimadha? Dianna ma'ahu ziyadatu ilmin. Ya, beliau memiliki tambahan ilmu, pernah melihat langsung Nabi SAW pipis berdiri. Lalu Aisyah gimana? Aisyah menyampaikan sesuatu berdasarkan apa yang ia lihat. Aisyah tidak pernah melihat Nabi SAW pipis berdiri. Begitu pula Abu Malik Al-Asja'i, beliau hanya menyampaikan apa yang beliau lihat. Beliau tidak pernah melihat Nabi SAW kunut, tidak pernah melihat Abu Bakar kunut, tidak pernah melihat Umar kunut, tidak pernah melihat Utsman kunut, tidak pernah melihat Ali kunut. Tapi apakah menafikan secara hakikatnya? Dilihat riwayat lain, ternyata ada penetapan. Paham ini? Sudah masuk isya. Malam ya, kita lanjutkan setelah azan. Ziyadatu ilmin. Kalau ada ta'arud, ada yang menetapkan perbuatan, ada yang mengingkari, maka yang didahulukan yang menetapkan perbuatan daripada yang mengingkari, ya, seperti ya hadits Aisyah dengan Hudzaifah ya, Ibnul Yaman radhiyallahu anhum ajma'in. Contoh yang lain dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Umar pernah ditanya, an qaumin yusalluna duha fil masjid. Ada orang-orang sholat duha di masjid. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala bid'ah. Sholat duha di masjid apa? Bid'ah. Yang ironinya, ya sebagian kaum muslimin ahlu sunnah yang mengatakan kunut subuh bid'ah, ya rata-rata habis kajian subuh sering sholat duha di masjid. Iya enggak, Ustaz? Iya enggak? Iya, ya. Karena Abdullah bin Umar hadis sahih, sahih Muslim, lebih sahih daripada hadis Abu Malik al-Asja'i. Lebih sahih daripada hadis Abu Malik al-Asja'i. Itu pun dari sama-sama perkataan sahabat. Ini perkataan Abdullah bin Umar, itu perkataan Abu Malik al-Asja'i. Lebih mulazim Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat mulazim. Sahabat yang lazim kepada Nabi SAW, sering ikut majlis. Abu Malik al-Asja'i sahabat yang mulia, tapi bukan mulazim. Bukan mulazim. Ya. Contoh lagi. Umar bin Khattab pernah diketuk rumahnya oleh ya, saya lupa Abu Sa'id al-Khudri atau sahabat yang lain. Setelah diketok sahabatnya pulang, lalu ditanya, ya kenapa kamu pulang? Belum sebelum jauh ditanya, kenapa kamu pulang? Ya izin itu 3 kali. Izin itu berapa? 3 kali. Kalau tidak disuruh pulang, kata Nabi SAW. Ya, itu istadzanta. Salatan, falam yu'zan laka falyarji' atau kama qala Nabi SAW. Kalau engkau minta izin 3 kali tidak diizinkan, maka pulang. Ya. Maka Umar mengingkari, enggak pernah dengar hadis kayak gitu. Umar mengingkari. Ya, tidak pernah mendengar hadis seperti itu. Ya. Engkau harus bawa saksi siapa yang dengar hadis itu, kalau enggak saya pukulin. Kalau tidak saya pukul. Umar mengingkari, enggak pernah dengar seperti itu dari Nabi SAW. Padahal sahabat dekat. Ya, lalu kumpul kepada sahabat Ansar, ya. Maka ya, siapa yang bersaksi bahwa pernah mendengar hadis ini, ya, maka berkata, saya lupa, Sa'ad bin Mu'ad atau Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Mu'ad kalau tidak salah, la yashhad illa asghuruna. Ah, hadis begitu mah yang bersaksi cukup yang paling muda aja, itu juga pada hafal. Ya, hadis itu juga pada hafal. Tapi lihat syahidnya bagaimana? Syahidnya Umar mengingkari. Luput dari beliau sunnah ini. Aisyah mengingkari pipis berdiri. Luput dari beliau sunnah itu. Ya, begitu pula ini hadis Abu Malik Al-Asja'i. Tidak jauh kemungkinan luput dari beliau, ya, dari penglihatan beliau tentang ada yang kunut subuh. Buktinya ada riwayat-riwayat yang lain. Paham ini? Bisa paham ya? Insyaallah. Ya. Maka ya, wallahu alam di sini pembahasannya banyak riwayatnya. Ya. Dan ya, kalau masalah ijtihadiyah fiqhiyah seperti ini, ya, dalam usul fiqh lil muqallid su'alu man syaa'a minal mujtahidin. Yang namanya muqallid itu boleh bertanya kepada mujtahid mana saja. Boleh dia taklid kepada imam mana saja, sahabat mana saja, mujtahid mana saja. Kalau yang mampu membahas, silakan bahas satu persatu riwayatnya. Imam fulan pendapatnya apa, dalilnya apa? Imam fulan pendapatnya apa, dalilnya apa? Imam fulan pendapatnya apa, dalilnya apa? Yang mampu membahas. Ya. Ya. Kemudian, ya, fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan. Kunut juga disunahkan pada salat witir, pertengahan yang kedua pada bulan Ramadan. Ya, yang ini berdasarkan hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Nabi SAW mengajarkanku doa yang aku baca pada kunut witir. Apa doanya? Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya. Maka diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata, la na'rifu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunuti fil witri syai'an ahsana minhu. Kami tidak mengetahui ada hadis tentang kunut witir yang lebih bagus dari hadis ini. Ya. Dan kalau hadis Al-Hasan bin Ali, kunut witirnya mutlak. Ya, ini apa? Tidak ada keterangan waktunya. Mau kapan saja. Tapi di riwayat yang lain dari Ubay bin Ka'ab, ammahum ya'ni fi Ramadan wa kana yaqnutu fi nisfil akhiri min Ramadan. Ya. Ubay bin Ka'ab pernah beliau di pertengahan akhir bulan Ramadan beliau kunut, ya, dalam sholat witir. Juga ada riwayat Umar tentang hal ini. Ya, ada riwayat Umar tentang hal ini. Ya, kemudian dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, wa fi'lus sahabi hujjatun idza lam yunkar 'alaihi. Dan perbuatan sahabat itu merupakan hujjah jika tidak ada yang mengingkari, yakni tentang keterangan kunut di pertengahan kedua. Ya. Tapi wallahualam tentang kunut witir ini sesama ulama Syafi'iyah ya juga ada perbedaan pendapat, ya. Adapun ya pendapat sebagian ulama seperti pendapat Imam Nawawi bahwasanya innahu mustahab fi jami'is sanah. Disunahkan kunut witir itu sepanjang tahun. Ya, ini bukan hanya Ramadan saja, bahkan juga di luar Ramadan. Loh, dalilnya mana? Dalilnya keumuman hadis Hasan tadi. Hadis Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Allamani Rasulullah SAW dua'an, ya aquluhunna fi kunutil witri. Tidak ada keterangan khusus apakah di bulan Ramadan atau luar bulan Ramadan. Dan ini pendapat Imam Nawawi dalam At-Tahqiq. Ya, At-Tahqiq itu kitab yang paling unggulnya Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi kitab-kitabnya itu banyak. Dan muhaqqiq terbesar madhab Syafi'i, ya, dua, Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi. Tapi Imam Nawawi kitabnya banyak. Ya. Kitabnya banyak dan pendapatnya di kitab-kitabnya itu berbeda-beda. Pendapat beliau di Minhajut Thalibin beda, dengan Raudhatut Thalibin beda, di Syarah Sahih Muslim beda, ya, di Al-Majmu' Syarah Muhadzab beda, di At-Tahqiq berbeda. Maka mana yang diambil? Kalau Imam Nawawi yang mana? Kalau kitabnya Imam Nawawi itu ada urutannya. Urutan pertama At-Tahqiq. Urutan kedua Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Urutan ketiga Raudhatut Thalibin, kemudian Minhajut Thalibin, baru kitab-kitab yang lainnya di antara Syarah Sahih Muslim. Ya, itu urutan mana yang lebih valid tentang pendapat Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena At-Tahqiq itu beliau karang di akhir-akhir hayat hidup, ya, akhir-akhir hidupnya, dan itu belum khatam. Ya, setelah beliau ya, mengarang berbagai macam kitab fikih Syafi'i, beliau karang tentang ya, yang al-madhab saja, madhab yang sahih saja dalam madhab Syafi'i, At-Tahqiq itu tapi belum selesai. Maka itu disunahkan di sepanjang tahun dari kitab At-Tahqiq. Ya. Pendapat yang ketiga kalau dalam madhab Syafi'i, waqila yaqnutu fi jami'i Ramadan, disunahkan kunut selama Ramadan. Ya. Pendapat yang ketiga dalam madhab Syafi'i, kunut witirnya selama bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan. Wallahu a'lam, masing-masing itu ada riwayatnya. Ya. Saya lebih condong bahwa itu riwayat yang umum. Ya. Riwayat yang umum, yakni kunut witir itu berlaku sepanjang tahun, dan itu pendapat ya Abdullah bin Mas'ud, ya, juga pendapat Abdullah bin Mas'ud, ya, salah satu riwayat dari madhab Syafi'i. Ya, wallahualam, barangkali ya ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan ya ikhwah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.